Apa hukum usaha kos-kosan? Bila yang tinggal di situ orang awam, misalnya mendengar musik, melihat TV. Bila yang tinggal bekerja di tempat istilah. Ya. Yang pertama, sewa-menyewa itu adalah bab yang ada aturannya dalam syariat kita. Secara umum dia adalah hal yang dibolehkan. Ya. Ya, kalau bertanya tentang hukumnya, ya, kos-kosan menyewakan tempat untuk tinggal, itu adalah hal yang dibolehkan oleh syariat kita. Sisa si pemilik memberikan peraturan hal-hal yang tidak dilanggar, ya, sebagai bentuk kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, dia boleh memberi peraturan, yaitu haknya, silakan masuk, tapi saya syaratkan tidak boleh misalnya bawa televisi, karena itu